Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minan riya' wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan dan amal perbuatan kami dari riya, dan bersihkanlah lisan kami dari berdusta dan ghibah. Bersihkanlah mata kami dari berkhianat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang menghormati dan menghargai ulama. Menghormati dan menghargai ulama, ini adalah permasalahan yang sangat penting. Yang dimaksud dengan ulama adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari kebatilan dan kemungkaran. Ulama-ulama yang semacam itu harus dihormati dan dihargai, dan jangan dicacat, jangan dicaci maki, jangan dijatuhkan, jangan dilecehkan, apalagi sampai digunjing. Karena para ulama adalah termasuk syiar-syiar Allah. Para ulama termasuk yang terhormat di sisi Allah, yang kita dianjurkan mengagungkan syiar Allah, mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 30. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kita harus mengagungkan, menghormati, memuliakan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, dan itu adalah lebih baik bagi kita di sisi Allah. Dan para ulama adalah orang-orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sangat pantas, layak dan bahkan wajib untuk diagungkan, dalam arti dihormati dan dimuliakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Para ulama adalah termasuk syiar-syiar Allah. Kita dianjurkan mengagungkannya, dalam arti menghormati dan memuliakan. Itu termasuk ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Setiap orang Islam harus menghormati dan menghargai para ulama. Itu adalah agama. Itu adalah agama. Para ulama tidak dilecehkan, tidak dijatuhkan, tidak dicacat, tidak dicaci maki, tapi omongannya didengarkan dan nasihatnya diterima. Bukan malah disalah-salahkan ulama itu, padahal telah menasehati dengan baik, padahal dia menginginkan keselamatan untuk semuanya, tapi ternyata justru dia malah dicaci, dia dihina, bahkan dia dilecehkan, dituduh macam-macam. Menghormati ulama, menghargai ulama, mencintai ulama, itu adalah agama, itu adalah ajaran agama. Sebagaimana wasiat Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada sahabatnya yang bernama Al-Kumail ibn Ziyad An-Nafa'i rahimahullahu ta'ala. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wa mahabbatul 'alimi dinun yukanu biha." Dan cinta kepada orang alim itu adalah agama yang kita harus beragama dengan itu, yaitu dengan cinta kepada orang alim, kepada ulama, cinta kepada ulama. Sekali lagi, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mendakwahkan ilmunya, yang mengajak kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menyuruh kepada ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Dan ini termasuk akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab-kitab akidah, kita selalu mendapatkan kata-kata yang berbunyi, annahum ay Ahli Sunnah wal Jamaah yadinunallaha bihtiramil ulama'il huda. Bahwasanya mereka, Ahli Sunnah wal Jamaah itu, mereka beragama kepada Allah dengan menghormati para ulama yang mereka mendapat hidayah dan memberi hidayah. Jadi mereka itu beragama kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menghormati ulama, dengan memuliakan ulama, dengan menghargai ulama. Ini adalah perintah agama. Sebagaimana juga diucapkan oleh para ulama tentang orang-orang yang mencacat ulama, orang yang menjatuhkan ulama, orang yang melecehkan ulama, orang yang menuduh ulama yang sebenarnya dia berlepas diri dari semua yang dituduhkan itu. Para ulama mengatakan, a'radul ulama'i ala hufratin min hufari jahannam. Kehormatan para ulama itu berada di atas lubang, di antara lubang-lubang neraka jahannam. Maksudnya, orang yang mencacat kehormatan para ulama, dia harus siap untuk dilemparkan ke dalam lubang neraka jahanam. Orang yang mencacat kehormatan para ulama, menjatuhkan para ulama, melecehkan para ulama, dia harus siap untuk dilemparkan ke dalam lubang di antara lubang-lubang api neraka jahanam. Ya, bagaimana tidak? Ini adalah sangat bahaya, karena para ulama adalah merupakan cahaya umat. Mereka memberikan penerangan, tapi ternyata berusaha untuk dilecehkan, dijatuhkan, diremehkan, dicacat, dan semisalnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ini adalah hadis qudsi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu waliku, maka aku nyatakan perang dengan dia. Siapa yang mengganggu waliku, siapa yang mengganggu kekasihku, aku nyatakan perang dengan dia. Siapa wali Allah itu? Para ulama adalah waliullah. Para ulama adalah auliyaullah. Para ulama adalah mereka kekasih Allah. Kalau kita mengganggu ulama, menyakiti ulama, berarti kita menyatakan perang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pasti kalah kalau perang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat dari Abu Hanifah, dari Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i. Keduanya berkata dengan kata-kata yang sama, yaitu, illam yakunil fuqaha'u awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau para ulama itu bukan wali Allah, maka berarti Allah enggak punya wali. Maksudnya ulama itu adalah awliya Allah, ulama itulah wali Allah. Kalau ulama itu tidak dianggap wali Allah, maka berarti Allah enggak punya wali. Siapa lagi wali Allah kalau ulama itu tidak dianggap dengan wali? Jadi ulama adalah awliya Allah, wali Allah, kekasih Allah. Kalau orang ganggu wali Allah, kekasih Allah, Allah nyatakan perang dengan dia. Kemudian Al-Imam Syafi'i menjelaskan lagi, kata beliau, al-fuqaha'ul amilun, yaitu ay al-ulama'ul amilun, yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmunya adalah awliya Allah, para wali Allah. Kalau kita ganggu dia, berarti kita menyatakan perang dengan Allah. Dan kita tidak akan pernah menang kalau perang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, man aza faqihan faqad aza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Wa man aza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam faqad aza Allah azza wa jalla. Barang siapa yang menyakiti seorang ulama, berarti dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menyakiti Allah. Jadi itu rentetannya panjang. Orang yang menyakiti ulama, ganggu ulama, berarti dia menyakiti dan ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyakiti dan ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia menyakiti dan ganggu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah itu adalah maha suci, tidak bisa disakiti dan diganggu, tapi perbuatannya orang itu sendiri yang jelek dan buruk. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, kalau ada misalnya seorang yang menjatuhkan ulama, melecehkan ulama, maka kita tidak boleh diam, kita harus membela. Sesama muslim saja, kalau ada orang Islam dilecehkan, dijatuhkan, kita harus membela dia. Bagaimana pula kalau dia itu ulama, maka kita harus membelanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami, "Man radda 'an 'irdi akhihi raddallahu 'an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menyelamatkannya dari api neraka pada hari kiamat. Jadi orang yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka hari kiamat nanti. Jadi kalau ada orang dilecehkan, orang Islam dilecehkan, dijatuhkan, digunjing dan yang lainnya, kita harus membelanya di majlis itu. Apalagi ulama. Kemudian juga banyak orang itu yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji, bisa menjaga dirinya dari perbuatan dolim, tapi dia tidak bisa menjaga mulutnya. Dia selalu menyakiti, selalu mengganggu di sana sini. Bukan hanya orang yang hidup, sampai orang yang mati pun dia ganggu, dia rusak kehormatannya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dengan kata-kata yang sangat indah, wa kam tara min rajulin mutawarri'in 'anil fawahishi wadh-dhulmi wa lisanuhu yufri fi a'radil ahya'i wal amwat wa la yubali ma yaqul. Berapa banyak kamu lihat orang yang dia warak, dia menjaga dirinya dari perbuatan keji, dia menjaga dirinya dari perbuatan zalim, tapi lisannya dilepas begitu saja sehingga mencacat kehormatan orang-orang yang hidup, bahkan juga orang-orang yang mati, dan dia tidak pernah peduli dengan apa yang dia ucapkan. Subhanallah, ini di antara godaan setan. Ada orang ahli ibadah, orang warok, masya Allah, tapi lisannya tidak dijaga. Dia suka mencacat sana sini, dia merusak kehormatan sana sini, dia tidak memperdulikan apa yang dia ucapkan. Apalagi yang dirusak kehormatannya adalah ulama yang berlepas diri dari semua yang dituduhkan itu. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kita tidak boleh memberitakan segala yang kita dengar. Kita harus melakukan cek dan recheck. Harus diteliti kembali berita-berita yang kita dengar itu. Apakah beritanya itu benar? Kalau memang benar, apakah layak disampaikan? Karena kalau semua berita yang kita dengar kita sampaikan, berarti kita telah terjerumus dalam perbuatan dusta, perbuatan bohong. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seorang itu suatu kebohongan dia menceritakan semua yang dia dengar. Semua yang didengar tanpa dicek kembali, tanpa diteliti kembali dia sampaikan, maka dia adalah termasuk orang yang berbohong, dia termasuk orang yang berdusta. Karena dia tidak melakukan cek dan recheck, tidak meneliti kembali berita yang masuk. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar meneliti berita-berita yang sampai kepada kita. Di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu teliti kembali beritanya itu, jangan diterima begitu saja. Karena kalau kamu terima begitu saja, maka akan timbul kekacauan, kerusakan karena kebodohan itu, sehingga akan menjadi penyesalan. Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Hampir-hampir terjadi peperangan gara-gara berita yang dibawa oleh orang fasik yang tidak diteliti kembali. Jadi kalau ada berita itu harus diteliti kembali. Dan mengapa? Apa faedahnya mencari kejelekan orang? Apa faedahnya kita merusak kehormatan orang? Bukankah di dalam diri kita ini banyak kejelekan? Bukankah di dalam kita ini banyak aib? Kalau kita menyadari dalam diri kita ini banyak aib, banyak kejelekan, maka kita akan tersibukkan untuk memperbaiki aib-aib kejelekan diri kita daripada kita sibuk membahas kejelekan orang. Gajah di kelopak mata tak tampak, sedangkan kuman di seberang lautan tampak. Pepatah mengatakan, utruk uyuba ghairik, tumnah islah uyuba nafsik. Tinggalkan kejelekan orang lain, maka kamu akan bisa memperbaiki kejelekan dirimu. Kalau kamu sibuk dengan kejelekan orang, mencari-cari kejelekan orang, maka kamu akan tersibukkan, sehingga kamu lupa kejelekanmu yang banyak itu tidak kamu perbaiki. Paling banyak orang itu masuk neraka gara-gara mulutnya. Gara-gara lisannya, dia masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan tausiah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal yang panjang lebar sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesimpulan. Maukah kamu wahai Mu'ad saya beritahu kesimpulan dari semua wasiat saya itu? Qala bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memegang lisannya, memegang lidahnya seraya mengatakan kuffa 'alaika hadza. Kamu jaga ini, kamu jaga mulutmu, kamu jaga lisanmu. Kemudian sahabat Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum oleh Allah gara-gara ucapan kita, gara-gara omongan kita? Lalu Rasulullah SAW menjawab, takilatka ummuka ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ibumu kehilangan kamu. Wahai Mu'ad, bagaimana sih kamu ini, masa kamu tidak ngerti begitu? Wahal yukibbun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim. Dan tiadalah menelungkupkan manusia ke dalam neraka atas wajah mereka atau batang hidung mereka, melainkan hasil ulah lidahnya. Artinya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah gara-gara hasil ulah lidah. Gara-gara mulut tidak bisa menjaga, terutama adalah mulut yang dilepaskan kepada ulama, mencacat ulama, menjatuhkan ulama, ghibah. Kalau sesuatu itu benar saja, itu dianggap ghibah. Bagaimana pula kalau tidak benar, maka itu adalah kebohongan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabat, tahukah kamu apakah ghibah itu? Apakah menggunjing itu, menggosip itu? Qalullah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrahu," yaitu kamu menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau memang dia seperti itu orangnya? Ucapan kami itu benar, memang orangnya gitu ya Rasulullah. "Qala in kana fihi ma taqul faqad irtabata wa illam yakun fihi ma taqul faqad tahatta." Kalau memang dia seperti yang kamu ucapkan, berarti kamu telah mengghibahnya. Kalau dia tidak seperti yang kamu ucapkan, berarti kamu telah membuat kebohongan atasnya. Subhanallah. Orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan dari tangannya. Orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Sebagaimana di dalam riwayat muttafaqun alaih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, semoga Allah mencintai Anda, menyayangi Anda, dan mencurahkan ridhonya kepada Anda semuanya. Di dalam riwayat Abu Dawud, dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man ha'ula ya Jibril? Qala ha'ula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku dibawa mi'raj ke langit sana ketika Isra Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mereka diadab oleh Allah. Kuku-kuku mereka panjang dari tembaga, dan mereka mencakar wajahnya dan mencakar dadanya dengan kuku itu, sehingga wajahnya robek semua, dadanya juga robek. Lalu aku bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka ini? Kok demikian dahsyat adabnya?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yang suka ghibah, yang suka menggunjing manusia, dan suka mencacat kehormatan manusia." Orang yang suka ghibah, suka mencacat kehormatan orang lain, maka harus siap-siap nanti hari kiamat, kukunya menjadi panjang, kukunya dari tembaga, dia cakar wajahnya sehingga robek semuanya, dia cakar dadanya sehingga robek semuanya. Apalagi kalau yang dicacat itu adalah ulama, apalagi kalau yang dijatuhkan adalah para ulama yang mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran, yang menasehati demi keselamatan, tapi malah dituduh macam-macam. Demikian pula ada nasihat yang sangat indah dari Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "I'lam ya akhi, waffaqanillah wa iyyak limardatih, waja'alani wa iyyak mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih. I'lam anna luhumal ulama'i masmumah, وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة, وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب." Ketahuilah wahai saudaraku, kata Ibnu Asakir, lalu beliau mendoakan kita. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu untuk menggapai ridhonya. Semoga Allah menjadikan aku dan kamu termasuk orang-orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa daging para ulama itu beracun. Daging para ulama itu beracun. Kalau kamu menggibah ulama, menggunjing ulama, berarti kamu makan daging beracun. Orang kalau makan daging beracun akan keracunan dan akan mati. Dan sudah menjadi kebiasaan Allah yang telah diketahui oleh semuanya, bahwa orang yang mencacat ulama akan dibongkar kejelekan-kejelekannya. Orang yang mencacat ulama akan dibongkar kejelekan-kejelekannya oleh Allah. akan dibuka tabirnya oleh Allah, akan dibuka penutupnya oleh Allah sehingga semua kejelekannya terbongkar. Dan orang yang melepaskan lisannya dengan menjelekkan para ulama, yang melepaskan lisannya menjatuhkan ulama, Allah akan memberikan kepada dia bala. Dia diberi bala sebelum mati badannya, yaitu menjadi mati hatinya. Dia diberi bala oleh Allah sebelum badannya mati, hatinya dulu yang mati. Dan matinya hati ini lebih dahsyat. Matinya hati lebih dahsyat. Cuman banyak orang tidak merasakan, padahal hatinya sakit atau hatinya mati. Kemudian juga gara-gara orang mengucapkan kata-kata yang dianggap dia biasa-biasa saja, enggak ada masalah, ternyata itu menjerumuskan dia ke dalam neraka, seperti jarak yang jauh antara barat dan timur. Menyakiti ulama, mengganggu ulama, melecehkan ulama, menuduh ulama, yang mereka berlepas diri dari semua itu adalah perbuatan besar. Kita harus selalu ingat tentang orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang pailit, orang-orang yang kolap. Siapakah mereka itu? Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang pailit, orang yang kolap, tahukah kamu siapakah dia? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata', ya Rasulullah. Menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang hartanya habis. Dinarnya habis, dirhamnya habis, tidak punya harta, dia bangkrut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa sadaqatin wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadafa hada wa daraba hada wa akhada mala hada fa yu'khadu min hasanati hada min hasanati hada fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqda ma 'alayhi ukhidat sayyatuhum fa turihat 'alayhi thumma turiha fin nar. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang hari kiamat nanti dengan membawa kebaikan yang banyak. Dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala amal-amal kebaikannya dia bawa. Tapi dia juga membawa kedzaliman yang banyak. Dia pernah menuduh si fulan, dia pernah mencaci si fulan, dia pernah memukul si fulan, pernah mengambil hartanya si fulan. Akhirnya kebaikan-kebaikan dia yang banyak itu diambil, diberikan si fulan yang pernah didolimi. Sampai ternyata kebaikan dia habis sementara dia belum melunasi kedoliman-kedolimannya. Maka dosa-dosa orang yang pernah didolimi itu diambil, diberikan dia. Sehingga dia yang mula-mula kebaikannya banyak, sekarang kebaikannya habis, dan dosanya yang tambah banyak. Lalu dia pun dilempar ke neraka. Itulah orang yang rugi, yang benar-benar rugi, yang pailit, yang kolap, yang bangkrut, itulah yang sebenarnya. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, sebenarnya materi ini adalah panjang sekali. Maka mari kita jadikan bahan renungan. Ulama itu perlu dihargai, perlu dihormati, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah. Dan hendaklah kita mengamalkan semua ini supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Karena kalau ulama yang merupakan penerang itu sudah dijatuhkan, berarti syariat yang diembannya juga jatuh. Berarti kita membuat dosa yang sangat besar, kita merusak syariat Allah. Kita menjadikan manusia tidak mau lagi dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja saya ingatkan sekali lagi, yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berdakwah mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang menyuruh kepada ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, yang dia berlepas diri dari semua keburukan yang dituduhkan kepadanya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghormati dan menghargai ulama, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih. Alhamdulillah, ini terhadap 300,5 Dakwah Islam yang rekam baru saja kita sikmati bersama kajian sesuai spesial Ramadan bersama Ustaz Abdullah Romi. Dan di kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di monitor atau di layar monitor kami. Dan tentunya buat Anda yang sudah ada pertanyaan, mungkin disimpan saja untuk pertanyaan besok, karena kita lihat pertanyaan sudah banyak sekali, takutnya nanti malah nggak kebaca. Dan alhamdulillah, terima kasih yang udah gabungan di SMS Center, mungkin bisa kami bacakan satu persatu. Tentunya pertanyaan yang kami jawab, pertanyaan yang sesuai dengan materi dan masuknya terlebih dahulu. Jadi bagi Anda yang pertanyaan di luar materi, kami mohon maaf. Ya, nanti kalau mungkin ada waktu bisa dijawab, tapi kalau nggak ada waktu ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Ustaz Abdullah Saleh Al-Hadromi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sehat-sehat selalu. Ustaz, makin lama perpisahan dengan Ramadan, Ustaz mengamalkan kajian dari Ustaz dan menyebarkan ke teman-teman kantor, apa termasuk menghormati ulama, dari Bapak Lestari di Singosari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Bapak Lestari juga terlimpahkan kepada Bapak dan kepada semuanya. Ya, mudah-mudahan itu termasuk menghormati ulama. Yang penting pokoknya ilmunya itu juga diamalkan dan disebarkan. Ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menghormati dan menghargai ulama. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka semuanya di dalam surga. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ulama boleh memberikan amalan atau doa dan zikir yang berbeda dari Rasulullah SAW? Apakah Syekh Utsaimin dan... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas kalau memberikan zikir atau amalan ya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya diamalkan. Kalau menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah, ya tentu kita mengamalkan yang Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Jadi semua manusia itu ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang ada di depan kita. Sebagaimana ucapan dari Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan kullun minna yu'khadhu wa yuraddu min kalamihi illa sahib hadzal qabr. Semua kita semua ini bisa diterima ucapannya, bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini, maksudnya adalah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya ditimbang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau sesuai ya diamalkan, kalau tidak ya kita tetap mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya seperti itu. Fadhal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ulama suka meramah-ramah masjid, apakah masih perlu dihormati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau meramal-meramal nasib bukan ulama namanya. Jadi kalau ada meramal-meramal nasib kayak dukun gitu, itu namanya bukan ulama, itu namanya dukun ya. Jadi kita bisa membedakan yang namanya ulama itu, mereka mengamalkan ilmunya, mereka itu konsisten, mereka itu istiqamah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kalau mengamalkan perdukunan, meramal dan demikian, bukan ulama namanya. Itu bukan ulama, itu namanya dukun. Iya. Iya, kondol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Abdullah, cahaya kaum muslimin. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ulama yang suka memelintir hukum Allah seperti kaum Khawarij? Apakah ulama tersebut perlu dihormati? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan hidup kita bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhlas dan istiqamah. Allahumma amin. Kalau ada orang suka memelintir hukum Allah seperti Khawarij ya, seperti Khawarij suka mengkafirkan. Khawarij zaman dulu itu suka mengkafirkan orang. Orang berbuat dosa besar dikafirkan. Dan Khawarij zaman dulu itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli puasa. Ya. Ya, kalau Khawarij sekarang lebih parah lagi. Khawarij sekarang ini suka mengkafirkan orang tidak berbuat dosa. Orang tidak bersalah dikafirkan. Dan Khawarij sekarang itu malas-malas, tidak rajin ibadah, tidak rajin baca Quran, tidak rajin puasa sunnah, tidak rajin tahajud. Bahkan mungkin juga sholat subuhnya jam 7 pagi dan macam-macam. Jadi Khawarij itu suka menfonis orang. Kalau dulu orang berbuat dosa besar dikafirkan. Kalau sekarang orang tidak berbuat dosa pun dikafirkan. Orang tidak bersalah dikafirkan. Itu lebih parah. Khawarij sekarang lebih parah. Itu namanya bukan ulama. Jadi jangan terkecoh ya. Ulama itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dia itu tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Itu namanya ulama. Kalau tidak, bukan ulama. Walaupun masyarakat menyebut ulama, dia bukan ulama. Masyarakat itu kan siapa yang di mimbar namanya ulama. Kata pelawak di mimbar namanya ulama. Kata pelawak di televisi ceramah namanya ulama. Ya, itu masyarakat. Kalau menurut syariat, terminologi menurut syariat, ya definisi menurut syariat, ya itu ulama yang mengamalkan ilmunya. Qala Allah, qala Rasulullah, konsisten dalam kehidupan sehari-hari, mengajak kepada yang baik, melarang dari yang mungkin namanya ulama. Jadi kalau yang enggak benar namanya bukan ulama. Jadi bukan ulama itu ya, itu namanya orang yang ngerusak agama, ngerusak agama. Pandu, silakan. Assalamualaikum Ustaz, uhibbuka fillah. Ana pernah dengar dari seorang hafiz bahwa keempat imam mazhab mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Apakah ini hanya fitnah dari mereka yang benci Syekhul Islam? Mohon jawabannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mencintai ulama. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Nah, ini pertanyaannya empat imam madhab ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Ini bohong besar, bohong besar, bohong besar. Ibnu Taimiyah itu tahun berapa? Ibnu Taimiyah itu tahun abad ke-8 Hijriah. Sementara para imam empat madhab itu abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4. Beda abad itu beda berapa ratus tahun. Masa mereka bisa mengkafirkan? Ibnu Taimiyah datang belakangan abad ke-8. Sementara para imam empat madhab itu abad ke-2, 3, 4. Jadi beda. Tidak benar. Jadi tidak benar ya. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu beliau adalah seorang alim, namanya itu Ahmad bin Abdul Salam bin Abdul Halim ya. Beliau adalah seorang alim yang kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi memang beliau banyak difitnah. Beliau banyak difitnah macam-macam, banyak difitnah. Yang memfitnah beliau kebanyakan orang-orang yang memang kurang suka dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Saya juga pernah baca buku Ibnu Taimiyah difirkan katanya menyamakan Allah dengan dirinya. Katanya saja semua itu subhanallah. Beliau itu orang yang paling keras membantah. Atau membantah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dan yang lain-lainnya. Itu fitnah ya fitnah. Sehingga beliau juga pernah dipenjara beberapa kali. Dan meninggal dunia di penjara beliau. Sudahlah, faedahnya apa sih mencaci maki ulama itu? Faedahnya apa? Kalau ada yang salah, tinggalkan yang salah. Kalau ada yang benar, amalkan yang benar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, insya Allah, beliau sekarang kumpul bersama-sama Rasulullah SAW. Insya Allah, beliau sekarang kumpul dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau kumpul dengan mereka, insya Allah, karena beliau cinta mereka, beliau membela mereka. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahad. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama kekasihnya. Kekasih beliau adalah Rasulullah SAW. Kekasih beliau adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau kumpul dengan mereka. Ya, itu enggak benar ya. Kalau toh ada fitnahan-fitnah itu fitnahan enggak benar. Karena itu kalau ada berita sepihak itu jangan diterima. Berita sepihak itu jangan diterima. Kalau ada pihak bawa berita, jangan diterima. Pihak yang diberitakan itu ditanya juga. Dua belah pihak berbicara, baru masalah jelas. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan semoga Allah membersihkan hati kita dari perasaan hasad, iri, dengki. Mudah-mudahan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membela ulama. Beliau punya kitab yang berjudul Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Di dalam kitab itu beliau membela para ulama, membela para sahabat, membela para imam empat madhab. Kalau mereka ada kesalahan, dibela oleh beliau. Kesalahan mungkin tidak sengaja. Kesalahan itu adalah salah faham atau begini. Banyak alasan untuk membela ulama. Berilah kepada ulama itu 1000 alasan untuk membelanya. Namun demikian, tentu saja ini ulama yang mengamalkan ilmunya. Ketergelinciran itu wajar, wajar. Tapi bukan diekspos ketergelincirannya, bukan diekspos, bukan disebarkan. Ditutupi rapat-rapat. dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aqilu dawil hayati asaratihim. Orang-orang yang punya kedudukan, yang ditokohkan, itu kalau ada salah, kamu tutupi kesalahannya yang rapat. Jadi ditutup kesalahannya yang rapat-rapat, bukan malah diekspos. Ada manusia-manusia yang suka mengekspos kesalahan para ulama, walaupun itu ketergelinciran yang tidak sengaja. Dan justru mencari-cari kesalahan ulama. Kalau sudah menemukan kesalahan ulama, seakan-akan adalah merupakan prestasi tersendiri. Mereka adalah manusia-manusia yang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah. Allahu Akbar. Ya, Fadhil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Yang dinamakan dengan ulama zaman sekarang itu seperti apa? Karena banyak orang yang mengaku-ngaku ulama, tapi mereka ahli bid'ah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya. Tentu saja yang dimaksud dengan ulama itu yang mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan As-Sunnah, mengajak kepada Al-Qur'an, mengajak kepada As-Sunnah, dan juga menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, berdakwah mengajak kepada tauhid. Kemudian juga ya itulah namanya ulama, itulah namanya ulama. Bukan mengajak manusia untuk menyeleweng. Dan dia juga berusaha mendekatkan manusia ini kepada Allah. Menjadikan manusia fanatik kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan fanatik kepada golongannya. Bukan fanatik kepada kelompoknya. Dia berusaha untuk mempersatukan umat di atas kebenaran. Dan juga bukan memecah belah umat dan semisalnya. Mudah-mudahan jelas. Ya, sebentar ya. Sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai Allah, apa saja kriteria ulama yang mengikuti sunnah? Karena ada ulama justru mengajarkan syirik dengan menanamkan ketergantungan bukan kepada Allah tapi kepada jimat atau benda-benda yang diyakini bisa menambah rezeki. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda dan semuanya. Tadi telah disebutkan ya, ulama rabbani itu adalah yang mempunyai ilmu, yang mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Dia mengajak kepada tauhid, dia mengajak kepada sunnah, dia memberantas syirik dan memberantas segala penyimpangan dalam agama. Dan yang tidak kalah pentingnya pula, ulama itu kumpul dengan orang-orang miskin, kumpul dengan orang-orang miskin. Itu ulama, bukan kumpul dengan orang-orang kaya saja. Bukan kumpul dengan orang-orang yang di atas saja. Kumpul dengan masyarakat yang di bawah, dengan masyarakat kaum miskin. Itu para nabi semuanya kumpul dengan orang miskin, tidak membeda-bedakan. Kaya silakan, miskin silakan, semuanya sama. Mereka adalah hamba Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dia maunya dengan orang kaya saja, dengan orang miskin tidak mau. Ya, gengsi dengan orang miskin itu bukan ulama itu. Itu bukan ulama. Ulama itu kumpul dengan semuanya. Kayak Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah selalu berdoa. Allahumma inna as'aluka hubbal masakin. Ya Allah, jadikanlah hamba ini cinta kepada orang-orang miskin. Ya, tidak membeda-bedakan semuanya umat. Siapapun. Ulama harus dekat dengan tukang becaan, harus dekat dengan tukang parkir, dekat dengan para pemabuk, dekat dengan pencuri, dekat dengan perampok, dekat dengan semuanya, dekat untuk didakwai, dengan residivis juga dekat, dengan pembunuh dekat, dengan semuanya dekat, dirangkul semuanya, dirangkul itu dirangkul hamba Allah, itu hamba Allah diselamatkan, dekat dengan gelandangan, dekat dengan pengemis, dekat semuanya, didekatkan semuanya, itu hamba Allah diselamatkan. Ulama bukan hanya dengan orang kaya, maunya dengan orang kaya toh, maunya di hotel-hotel toh, maunya itu bukan ulama namanya. Itu apa namanya, pedagang, itu namanya businessman. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang ikhlas, yang istiqamah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dari hal-hal yang mengotorinya. Allahumma amin. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang Anda cintai karena Allah, bagaimana cara agar kita bisa menjaga lisan? Ya. Ya, mungkin itu segitu saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Jadi caranya supaya bisa menjaga lisan, ya kita harus tahu dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh lisan. Ya kalau orang ngomong itu nanti kalau keliru omongannya, itu menarik kembali omongan itu sulit. Lebih baik diam, nggak ngomong, tanpa perlu ada yang ditarik. Kalau sudah terlanjur, terucapkan, itu mau ditarik lagi repot. Apalagi omongan kita itu hidup terus. Apalagi kalau omongan kita sudah menusuk hati, melukai hati, mengobati hati itu sulit. Sudah terluka hati, kata-kata. Kemudian juga banyak orang mati, itu gara-gara omongannya. Ya, gara-gara salah omong, akhirnya terjadi perkelahian, peperangan, pembunuhan, dari carok, dan yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara salah omong. Kemudian juga gara-gara salah omong pula, suami istri bisa cerai. Dampaknya itu banyak. Anda pikirkan itu dampak negatifnya. Ketika Anda telah memikirkan dampak negatifnya, Anda akan berpikir 1000 kali kalau mau melepaskan lisan. Dan orang mukmin itu kalau sebelum bicara dipikirkan dulu, kalau baik dibicarakan. Kalau orang munafik langsung aja nerocos, dibicarakan aja, ngobrol terus. Jadi tanpa dipikirkan. Kemudian juga belum lagi dampak di akhirat. Orang yang tidak menjaga lisannya itu rugi, nanti bangkrut, kolap, pailit. Kemudian nanti kukunya panjang dari tembaga, dia cakar wajahnya, dia cakar dadanya, robek semuanya, dan yang lain-lainnya. Ketika Anda telah memikirkan itu, Anda akan menjaga lisan. Demikian pula orang kalau menjaga lisan, itu lebih khusyuk hatinya. Hatinya khusyuk, pikirannya jernih, enak, tenang, damai, terasa manis, iman. Sementara kalau orang banyak omong yang enggak ada faedahnya ya, hati keras. Tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memikirkan dampak-dampak buruknya itu, nanti dia akan berusaha untuk selalu menjaga lisannya. Ya. Kemudian Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di internet pernah ana lihat tulisan-tulisan dari salah satu ulama terkenal yang menganjurkan agar berhati-hati terhadap dakwah yang dibawa oleh beberapa ulama yang juga terkenal. Sebagai umat, ana cukup resah bagaimana cara menyikapinya, karena apabila dilihat kedua ulama tersebut berbeda pendapat atau manhaj yang sama. Syukran. Berada pada manhaj yang sama dan berbeda pendapat. Kedua ulama tersebut berada pada manhaj yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Memang sekarang ini kan era globalisasi ya. Semuanya serba terbuka, media juga terbuka, media cetak, media elektronik termasuk internet. Internet itu dunia, menjadi di layar monitor aja dunia, seluruh dunia. Tinggal klik aja mau cari apa nemu. Mau cari yang baik, ya ada yang baik. Mau cari yang buruk, ya banyak yang buruk. Ya termasuk juga ajaran-ajaran agama. Di internet banyak, ada yang nyimpang, ada yang benar, seperti itu. Adapun kalau memang ulama itu adalah benar, sama-sama kembali kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, manhajnya benar, salafus saleh, sudah. Kalau ada saling menjatuhkan di antara mereka itu nggak usah dibaca, nggak usah didengarkan. Itu mungkin timbulnya ya karena iri, dengki, karena mungkin ya karena saingan, karena macam-macam. Kita jangan pernah lupa ya, at-tahasud bainal ulama, saling hasad di antara ulama. Ini banyak ini. Rampok ya, rampok itu bisa bersatu. Tapi ulama itu sulit bersatu. Kenapa? Ya karena tadi, karena hasad, karena hatinya jelek, karena hatinya buruk, karena dia ingin tampil, karena dia ingin popularitas. Karena dia tujuannya adalah cari murid, karena cari materi, karena tujuannya duniawi, macam-macam. Jadi karena hasad di antara ulama. Kalau sudah ulama-ulama punya jiwa model gini, jiwanya jiwa kayak pedagang, jiwanya kayak jiwa bisnis, maka dia akan memakai manajemen konflik. Manajemen konflik itu kalau saya ingin dagangan saya laku, saya harus mukul dagangannya dia dulu. Kalau dagangan dia sudah saya pukul, saya lecehkan, nanti orang tidak beli sama dia. Orang akan datang ke saya, beli ke saya. Kalau sudah ulama jiwanya kayak gini, na'udzubillah, tunggulah kiamat. Ya. Jadi saling hasad di antara ulama itu ada, saling hasad, saling iri dengki. Itu sudah macam-macam penyakit hati itu. Karena memang tujuannya adalah dia ingin dia ingin materi, dia ingin duniawi, dia mungkin ingin popularitas, dia mungkin ingin murid yang banyak, dia iri sana kok muridnya banyak, sini sedikit, macam-macam lah. Ya latar belakangnya macam-macam. Nah, saya punya tulisan masalah ini, silakan Anda bisa mengaksesnya, mengambilnya di website saya, mengaksesnya di website saya habibning.com. Mengapa ulama beda pendapat? Mengapa saling pecah belah di antara ulama? Sebabnya macam-macam. Sebabnya itu banyak sekali. Sama, banyak sekali. Jadi beda pendapat itu ada dua ya. Kalau beda pendapat yang prinsip masalah akidah itu memang enggak bisa ditolerir ya, beda akidah. Akidah itu harus satu, ahli sunnah wal jamaah. Adapun kalau beda pendapat, beda sikap dalam menyikapi, mungkin karena latar belakang, karena yang lain itu ya kita harus lapang dada lah. Yang sumbernya adalah ijtihad, ijtihad. Mungkin Anda punya pendapat gitu, saya punya pendapat gini. Ya silahkan, lapang dada dalam menyikapinya. Yang penting akidah, manhaj tetap satu, ahli sunnah wal jamaah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada as-sunnah, kembali kepada pemahamannya salafus soleh. Seperti itu. Jadi kalau ada saling melecehkan di antara ulama, padahal mereka sama-sama manhajnya, itu jangan didengarkan itu. Itu ya karena, faktor, macam-macam faktornya. Intinya adalah enggak benar. Silakan Anda baca faktornya apa saja telah saya tuliskan dan juga telah dibuat karena buletin itu ya, sudah dibuatkan buletin tentang mengapa kok sampai ada seperti itu, faktornya macam-macam. Ya, fadhol. Barakallahu fiik. Bagaimana sikap anak pada orang tua yang suka bicara pedas pada anaknya atau orang lain? Anak kalau mengingatkan dianggap durhaka dan sering merasa malu dan tidak enak dengan orang lain. Ya, wa fiik barakallah. Jadi ini anak kalau sama orang tuanya ya suka bicara pedas kepada anaknya, kepada orang lain. Kalau diingatkan dianggap anak durhaka, atau kalau diingatkan malu, enggak enak ya dengan orang lain. Bagaimana sikapnya? Sikapnya ya Anda harus mengingatkan terus dengan cara yang terbaik ya. Diingatkan aja dengan cara yang terbaik, atau mungkin juga minta bantuan orang lain untuk mengingatkan orang tuanya. Diingatkan dengan cara yang terbaik. Yang penting Anda tetap dengan akhlak, dengan sopan, didoakan seperti itu, didoakan terus. Jadi jangan putus asa. Yang jelas orang tua itu bukan seperti raja ya, yang bukan seperti raja, anak bukan seperti budak. Itu harus saling saling membantu, saling menutupi kekurangannya, saling memberi masukan antara anak dengan orang tua. Bukan orang tua mentang-mentang saya harus benar terus, anak harus salah terus, ya tidak. Harus ada komunikasi, dan Anda sabar saja, dan Anda berusaha untuk mengingatkan terus, atau minta bantuan orang untuk mengingatkan. Kemudian juga jangan lupa berdoa, berdoa terus, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita ke jalan yang lurus. Allahumma amin. Ya, kandil. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering melihat dan mendengar ceramah Ustaz atau kiai undangan dari undangan pengajian saat menyampaikan kajiannya. Sering dengan guruan-guruan dan menyindir nanti sungguhnya berapa. Ini seperti tradisi beberapa ustaz. Bagaimana membedakan antara ulama yang baik dengan ulama yang gadungan? Yang sekarang ini sulit untuk dibedakan. Atas jawabannya, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya. Ya, memang ini musibah ya, memang musibah. Terus terang ini musibah. Sekarang kalau ceramah itu banyak guyonnya, bahkan guyon-guyon yang enggak ilmiah. Sebenarnya misalnya dikasih sekedar canda sedikit-sedikit yang ilmiah ya, itu enggak apa-apa supaya suasana segar. Tapi kenyataannya ngajak itu bukan sedikit, yang kenyataannya ada guyonan, sehingga enggak bisa dibedakan antara pelawak dengan ustaz atau kiai, enggak bisa dibedakan. Ya Allah, menjijikkan sekali. Ya Allah, lucu ya tragis ya, gimana ya, yang enggak lucu juga ya, memalukan, macam-macam lah guyonan seperti itu. Apalagi kadang guyonan yang jorok-jorok, kalau ada acara pernikahan karena guyonan jorok-jorok sampai yang ya Allah kotor-kotor dibicarakan. Itu bukan ulama ya, itu pelawak itu. suruh gabung aja dengan Primulat atau yang lainnya lebih baik. Jangan bawa-bawa nama agama. Nanti agama ini rusak. Kalau memang alasannya umat ini kepingin guyonan, loh, apakah gara-gara keinginan umat Anda merusak syariat? Umat masyarakat sekarang dengan masyarakat zaman Nabi lebih rusak mana? Saya tanya ke Pak. Zaman Nabi itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Anak bayi, perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, nyembah berhala, patung disembah. Mereka itu percaya kepada sihir, percaya kepada dukun dan yang lainnya. Rusak. Mereka suka mendengarkan musik, mereka suka mabuk, suka judi. Bejat zaman Nabi itu masyarakatnya ya. Tapi bagaimana cara dakwah beliau? Apakah dengan guyonan? Apakah dengan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dibilang masyarakat ini kan butuh. Tidak. Dakwah harus tetap menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun mungkin caranya agak santai. Silahkan cara agak santai. Tidak apa-apa. Tapi jangan guyonan kayak gitu. Ya Allah. Memalukan. Memalukan. Terus terang. Kadang saya juga lihat di televisi ada dakwah. Ya Allah. Memalukan sekali. Tidak mencerminkan agama. Lah kalau pengemban agamanya sendiri adalah perusak agama, lantas bagaimana umat ini akan diharapkan menjadi baiknya? Kapan umat akan baiknya? Kalau yang memperbaiki adalah rusak sendiri, terus bagaimana dia akan memperbaiki sementara dia sendiri rusak? Jadi itu bukan ulama itu ya, itu bukan ulama. Itu adalah para perusak agama, orang-orang yang rusak agama. Mungkin alasannya nanti kalau enggak ada guyonnya nanti masyarakat enggak mau dengarkan. Loh, guyon itu boleh, bercanda boleh, cuman bercanda seperti apa? Bercanda itu yang kadang-kadang, sedikit-sedikit, ketika suasana tegang kasih jok-jok yang segar, yang ilmiah, yang tidak berbohong, yang tidak jorok, yang tidak jelek, yang tidak menyakitkan hati. Tidak apa-apa sekali-sekali, supaya segar suasana. Tapi bukan kayak guyonan gitu, seperti itu. Dan memang masyarakat ini, sebagian ya, sebagian malah suka dengan yang seperti itu. Jadi intinya jangan sampai gara-gara ngikuti selera masyarakat akhirnya agamanya malah jadi rusak. Apalagi sampai dia tanya ya nanti apa namanya sangunya berapa, dapat sangu berapa. Ya Allah, memalukan itu, memalukan. Kalau ada seperti itu ya memang ya tidak punya malu lah. Istilahnya ya maaf ya, serai gejek itu, serai gejek. Mohon maaf kalau kata-kata saya kasar ya, mohon maaf ya. Ya kadang memang perlu kasar sedikit supaya sadar. Kondo, silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah orang yang sudah terlanjur berbuat buruk pada ulama akan terampuni dosanya dan bagaimana cara taubatnya? Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah dan cinta Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Kalau terlanjur berbuat buruk ya minta maaf kepadanya. Mohon maaf kalau saya ada salah lahir batin. Kemudian kalau Anda dulu pernah menjelek-jelekkan dia, maka sekarang namanya diperbaiki. Di majelis-majelis yang dulu Anda menjatuhkan nama dia, sekarang di majelis-majelis itu Anda memperbaiki namanya dia. Seperti itu, dan banyak mendoakan ulama itu perlu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah. Allahumma amin. Ya, sebentar ya. Ya, mungkin saya kira itu dulu aja ya. Yang lainnya di luar materi. Sekarang ini hari Jumat, menjelang maghrib ini kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Ya, marilah kita tutup dengan doa dulu, lalu kemudian setelah itu masing-masing kita doa sendiri-sendiri menjelang buka. Insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang belum terjawab, insyaallah besok masih ada lagi materi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rob kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rob kami, kami telah beriman kepada-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau Maha Dermawan, Maha Baik, Maha Loman, Maha Pemurah, Engkau suka memaafkan, ya Allah, maafkan kami. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, dan ini adalah permohonan kami yang selalu kami mohon kepada-Mu, dan jangan Kau sia-siakan permohonan kami kepada-Mu ya Allah. Tutuplah umur kami dengan husnul khatimah ya Allah, dan kami berlindung kepada-Mu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami'al muslimin minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa akhwatina wa usratina wa aqribaina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulihim furihim wa al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat al-himlamat. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami semuanya ya Allah dari api neraka ya Allah. Kami, ibu bapak kami, istri-istri kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami, kerabat kami, family kami, paman kami, bibi kami, kakek kami, nenek kami, semuanya, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang telah mati, ya Allah, bebaskan kami semuanya dari api neraka. Bebaskan kami semuanya dari api neraka. Bebaskan kami semuanya dari api neraka ya Allah. Allahumma ij'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma ij'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma ij'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, jadikanlah pembalasan kami atas orang-orang yang mendzalimi kami ya Allah. Orang yang mendzalimi kami berilah balasan, orang yang mendzalimi kami berilah balasan. Ya Allah, tolonglah kami dari orang yang memusuhi kami. Tolonglah kami dari orang yang memusuhi kami. Tolonglah kami dari orang yang memusuhi kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Karim, ya Hayyu ya Karim, ya Hayyu ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadar la wajhikal karim. Wa rizukna ridaka alladhi la taskhatu ba'da abada. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridamu dan syurgamu. Kami berlindung kepada-Mu dari murka-Mu dan neraka-Mu, ya Allah. Berilah kami rezeki berupa memandang wajah-Mu yang maha mulia hari kiamat nanti, ya Allah. Kelezatan memandang wajah-Mu yang maha mulia, ya Allah, hari kiamat nanti, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ridha-Mu, ya Allah. Ridha-Mu, ya Allah. Ridha-Mu, ya Allah. Yang Kau tidak akan murka lagi kepada kami selama-lamanya, ya Allah. Jangan Kau sia-siakan pengharapan kami. Wahai yang maha dekat, wahai yang mengabulkan doa, wahai yang menunaikan hajat, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha melihat, wahai Allah, wahai Rabb, wahai pelindung kami, wahai pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.